Tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk muka surat yang ke-18. Ada poin-poin saya lagi yang saya tengok ada yang berulang-ulang, saya akan skip. Kita akan skip beberapa perenggan saya lagi yang berulang-ulang. Jadi saya baca dalam muka surat yang ke-18 ni. Ta'ifatun min kalamil a'immati hawla azabil qabri wa na'imihi. Kelompok daripada kalangan para ulama-ulama ahli sunnah. Perbincangan mereka tentang azab kubur dan juga nikmatnya. Jika dari sini tengok perenggan yang kedua tu, wadzalika anna ahla sunnati muttafiqun ala anna al-mayyit. Yang ini pun kita dah baca dah tadi ni. Ya, kita dah baca dah. Pendirian ahli sunnah sama ada orang yang mati itu, sama ada dia mati dalam keadaan dia mendapat nikmat ataupun azab, dan benda itu berlaku pada ruh dia, juga pada badan dia, dan ruh kekal. Dan sesungguhnya ruh itu tabqa, dia kekal ba'da mufaraqatil badan, setelah meninggalkan badan, sama ada dia mendapat nikmat ataupun mendapat azab, akan dirasai. Dan sesungguhnya dia akan wa'annaha tattasilu bil badan, dan dia akan bersambung dengan badan, masuk ke dalam badan kadang-kadang pada waktu yang tertentu, dan dia akan bersama-sama dengan badan, dia akan merasai nikmat ataupun azab. Yang ini kita dah baca dalam pendirian ahli sunnah tadi ni. Jadi dia ulangan semula. Cuma bawah perenggan ni, perenggan yang pertama ni, tambah perenggan pertama ni, bawah sekali tu dia bawa statement Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah berkata, "Wa hadha kulluhu muttafaqun 'alayhi 'inda ulama'i al-hadith was sunnah." Kesemua perkara di atas ni yang disebut tentang ruh, tentang alam barzakh ini, tentang siksaan, nikmatnya, azabnya, okey, ini semua disepakati di sisi ulama hadith dan sunnah. Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Okay. Kita sini dah kenal semua kotlah. Ibn Taymiyyah kan, tak payahlah saya ulang banyak kali. Tok lebay mana yang tak kenal itu, minta mengaji lagi pasal Ibn Taymiyyah rahimahullah. Tuan-tuan dan puan-puan, walaqala al-allamatu Ibn al-Qayyim an al-imam Ahmad Ibn Hanbal annahu qal, dan nukilkan wa nuqila wa naqala, dan Ibn al-Qayyim dia menukilkan ada satu riwayat daripada Imam Ahmad Ibn Hanbal bahwasanya Imam Ahmad berkata, ini statement Imam Ahmad, azabul qabr, azab kubur haqq, satu benda yang benar pasti, la yunkiruhu illa dalun aw mudhil, tidaklah mengingkarinya kecuali seseorang itu sesat ataupun menyesatkan. Tuan-tuan, clear? Dan dikatakan daripada Hanbal, qultu li abi abdillah, aku berkata kepada Abu Abdillah, yani Imam Ahmad bin Hanbal. Hanbal ni bukan pok Imam Ahmad, Hanbal lain. Saya bila kata pok, dia tanya dia. Kata, fi azabil qabr, tanya tentang azab kubur. Faqala, maka dia berkata, hadihi ahadithu sihah, ini adalah hadith yang sahih, nu'min biha, kami beriman dengannya. Okay. Wa nuqirru biha, dan kami, orang kata apa, nuqir ni mengiktiraf dia. Kullu ma jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bi isnadin jayyid aqrarna bihi, dan setiap yang datang daripada nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dengan sanad yang baik, kita akan mengatakan ataupun kita akan mengiktiraf dia. Idza lam nuqir, kalau kita tak iktiraf bima jaa'a bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan apa yang datang dari nabi sallallahu alaihi wasallam, Wadafa'nahu waradadnahu, kita tolak dan kita tak pakai dia. Radadna al-Allah amrahu, maka kita telah tolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu," apa-apa yang datang daripada rasul itu kamu ambillah. Tuan, faqultu lahu, aku berkata kepadanya. Hambal kata ke Imam Ahmad. Tadi mula-mula Hambal tanya Imam Ahmad tentang azab kubur. Ini jawapan Imam Ahmad bagi. Hadis-hadis yang sahih semua tentang azab kubur dengan sanad yang baik, kita wajib terima, kita wajib beriman, kita wajib iktiraf dia. Kalau kita tak iktiraf dia, kita telah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah perintah apa-apa yang datang daripada rasul itu hendaklah kamu terima. Okey, ambil. Ya. Jadi Hambal ni kata lagi, "Wa 'adzabul qabr haqq." Adakah azab kubur itu benar? Kata Imam Ahmad, "Haqq, benar. Yu'adzabuna fil qubur." Manusia itu akan disiksa di dalam. Okey, itu kata-kata Imam Ahmad bin Hanbal. Wa qarrara dhalika Syekhul Islam dan Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam fi mawadhi', fi mawadhi'in 'adidah. Dalam dia telah memberikan melakukan pengiktirafan ini dalam beberapa tempat. Min mu'allafatihi, daripada karangan-karangan dia. Kitab Ibnu Taimiyah karang bukan sikit, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kitab dia banyak. Bila kitab banyak ni popular, ada Pak Lebai cemburu. Ha? Jengki. Sebab tu ada seorang ni lah, sebut nama pun sensitif, tak sebut nama. Ada di Jordan seorang ni. Ada Tok Guru pada ada seorang Pak Lebai ni. Jadi dia sebut, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Lebai tu saya pun Lebai ke? Ini bukan Lebai saya ni, Lebai tu. Jadi dia ada satu diskusi diskusi dengan Syekh Adnan Ar-Rum, ingat saya. Dalam satu channel saya pernah cerita dulu kot, nama-nama. Dia boleh sebut dia lagi alim daripada Ibnu Taimiyah. Alim dari Ibnu Taimiyah ni, kita dengar pun macam cerita kartun. Tuan-tuan dan puan sekalian, jadi dia orang yang tak kenal biasa. Biasa, sebab tu kita kena perkenalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Orang kata pasal kau buku Syekhul Islam, nama dia tak layak lah bagi dia. Tuan-tuan, yang meletakkan Syekhul Islam kepada dia ni, antara siapa dia? Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, tokoh ulama besar dalam mazhab Syafi'i, tokoh ulama hadis yang besar, yang terkenal. Sebab tu saya kata puak-puak ni, dia pun tak kaji, dia pun nak cakap pun, dia pun tak semak apa yang dia pun nak cakap. Antara yang memanggil, menggelar, antara yang menggelar Ibnu Taimiyah dengan Syekhul Islam adalah dia. Tak ada masalah pun. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i. Tak ada siapa pun kata Ibnu Taimiyah lagi hebat pada Imam Syafi'i. Tak ada. Ada. Ada. Ibnu Taimiyah di zaman dia, dia dimuliakan di zaman dia. Dia hebat di zaman dia. Kita tak kata dia hebat daripada orang dulu, tak ada. Perbandingan-perbandingan seperti ini salah. Sepatutnya kita saling melengkapi ilmu para ulama-ulama ni, kita saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Ambil ilmu Imam Syafi'i, ambil ilmu Imam Ahmad bin Hanbal, ambil ilmu Imam Abu Hanifah, ambil ilmu Imam Malik, ambil ilmu Ibn Taymiyyah, ambil ilmu Ibn Qayyim, ambil dan lengkapkan dia antara satu dengan yang lain. Sebab kadang-kadang nas, tuan-tuan, boleh dilihat daripada pelbagai-pelbagai sudut, pelbagai perspektif. Jadi para ulama ni dengan instrumen ijtihad yang dia ada tu, dia manfaatkan kadang-kadang benda yang kita tak terfikir pun. Duh, dia bincang bab ni. Tentang rumah sekalian, contoh lah, macam dulu saya nak cerita dulu sekali tu, dalam Sahih Bukhari, hadis yang Nabi Musa AS, Nabi Musa AS mandi tak pakai baju. Nabi Musa mandi tak pakai baju. Dia dibincang tentang hukum mandi tak pakai baju sekarang. Ambil daripada perspektif hadis tu. Hadis tu, dalam hadis tu dia bukan cerita kisah Nabi Musa AS bincang bahawa hukum mandi tak pakai baju, tak. Memang syariat zaman Nabi Musa harus mandi tak pakai baju. Mata agama baju ni saya merujuk pada mandi bertelanjang, tapi tak guna perkataan tu. Dia tak pakai baju. Harus syariat tu. Jadi kau Bani Israel dia mandi memang dia tak pakai, tak pakai apa. Nabi Musa ni malu sikit sembunyi belakang batu, batu tu pergi lari. Ha? Memang cerita dia kita dengar eh, tu kan. Hadis yang sahih dalam sahih Imam Bukhari. Tapi siapa sangka ulama-ulama kita ni dia cerdik. Ha? Tajam penglihatan dan pemahaman mereka terhadap nas. Dia boleh tengok dari sudut angle kita tak boleh kait dengan hukum mandi bertelanjang sekarang. Dari perspektif mana? Dia kata Nabi sebut hadis tu. Nabi baca hadis tu, tapi Nabi tak larang. Nabi tak menyatakan sebarang statement jangan, jangan lah ni kita tak boleh, lah ni kita kena pakai baju. Nabi tak sebut. Sebab tu keluar pendapat ulama yang mengatakan bahawasanya ada keharusan boleh, namun ianya dibenci disebabkan berbalik kepada kita nak kena malu kepada malaikat, malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setidak-tidaknya kita menutupi beberapa bahagian anggota tubuh badan kita. Tapi hukum mandi tak pakai baju ni boleh ke tak? Boleh, disebabkan hadis ini. Sekiranya tak boleh, nescaya Nabi akan memaklumkan. Ketika itu juga, pada masa yang sama juga, Nabi akan beritahu, kata, ni tak boleh. Sekarang kita tak boleh, dulu boleh. Nampak dia punya cara dia faham, cara dia teliti. Tuan-tuan, macam ulasan Syekh Ibn Baz. Bila dalam hadis, saya baca tu, ya taqarabu zaman. Sampai satu masa zaman taqarab. Taqarab maksudnya dekat dan cepat. Sampai satu masa zaman tu cepat, ilmu kurang, jahil banyak. Sampaikan habis hadis fitnah banyak yang hujung sekali, kata Nabi banyak pembunuhan. Syekh Ibn Baz rahimahullah, dia melihat pada situasi dan realiti pada hari ini. Dia kata apa? Dia kata ini menunjukkan zaman tu cepat-cepat ini luas tafsirannya. Realiti sekarang sebaran maklumat cepat. Masuk. Jadi ambil ilmu-ilmu ni, ambil lengkap. Masalahnya kita mengajar sebahagian daripada orang ni, bukan semua, sebahagian daripada dia, 2-3 orang kan, 2-3 orang yang berhubung ni, dia projek bukan mencerbikkan, projek untuk, nak kata bodoh tak baik, projek untuk tidak mencerbikkan orang. Jadi itu dia, sebab apa? Sebab itu dia tutup. Okey, jangan ambil ni. Sedangkan kita semua rujuk ini, ulama-ulama ini diiktiraf oleh keseluruhan manusia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sambung balik pada kajian kita ni, tentang kewajiban ni, saya gilang-gilang itu pilih. Jadi Ibn Taymiyyah dalam banyak tulisan, dia banyak tulisan. Okay, antaranya adalah Aqidah Al-Wasathiyah. Okay, yang cukup popular. Beliau berkata, وَمِنَ الْإِيمَانِ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ الْإِيمَانُ بِكُلِّ مَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا يَكُونُ بَعْدَ الْمَوْتِ. Iman, antara iman kepada hari akhirat adalah iman kepada semua perkara yang Nabi bagi tahu, yang Nabi maklumkan, yang akan berlaku setelah mati. فَيُؤْمِنُونَ بِفِتْنَةِ الْقَبْرِ. Dan orang beriman itu beriman kepada fitnah kubur, ujian kubur. وَبِعَذَابِ الْقَبْرِ وَنَعِيمِهِ. Dan beriman juga dengan wujudnya azab kubur dan wujudnya nikmat kubur. فَأَمَّا الْفِتْنَةُ. Adapun fitnah, فَإِنَّ النَّاسْ يُفْتِنُونَ فِي قُبُورِهِمْ. Dan sesungguhnya bila sebut fitnah kubur itu, maksudnya adalah manusia akan difitnahkan di dalam kuburnya. Bagaimana? فَيُقَالُ لِلْرَجُلْ. Dikatakan kepada lelaki itu, yakni yang mati, مَنْ رَبُّكَ. Siapa Tuhanmu? وَمَا دِينُكَ. Siapa agamamu? وَمَا نَبِيُكَ. Siapa Nabimu? Maksudnya apa di sini? Bila kata fitnah kubur itu adalah soalan-soalan dalam kubur. Itu antara fitnah kubur itu soalan, ujian. Kita melalui satu proses tes ujian dalam kubur. Okay, kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata di sini, فَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ ثَابِتِ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah Subhanahu Wa Taala akan tetapkan bagi orang yang beriman itu dengan kata-kata yang tetap. Thabit, kata-kata yang terpasok. Okay? Maksudnya apa? La ilaha illallah. Allah akan bagi. Yang mana mereka di dunia sekiranya kekal itu pada jiwa mereka, tauhid itu, kalimah tauhid itu, demikian juga pada hari akhirat. Fa ammal mu'min, ada pun orang beriman, fayaqul, mereka akan berkata, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dinil Islam, agamaku adalah Islam, wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi, Muhammad itu nabiku. Wa ammal murtab, ada pun golongan yang syak pada agama Allah, yakni golongan yang pelaku syirik, ataupun kufur. Mereka akan berkata, ha, la adri, aku tak tahu. Sami'tu an-nas yaquluna shay'an faqultu, aku dengar orang cakap macam tu, aku cakap. Fayudrabu bimarzabatin min hadid, dipukul dia dengan marzabah, dengan pukul daripada besi. Fayusfayasihu sayhatan yasma'uha yasma'uha kullu shay'in, ataupun yusmi'uha kullu shay'in, kullu shay'in illa al-insan walau sami'ah al-insan dasa'iq. Dia akan menjerit dengan jeritan yang sangat kuat, didengari oleh semua perkara kecuali manusia. Kalau sekiranya manusia dengar, lasa'iq. Lasa'iq ni, tuan-tuan, mungkin dia boleh mati terkejut. Kataan sa'iq ni menunjuk pada mati terkejut. Ataupun usia alaih, dia akan menggerunkan dan menakut-nakutkannya. Dalam keadaan yang sangat takut. Tuan-tuan, lepas tu kata rakam radio pun cerita punya bunyi. Kita pun dah rayu tak dengar dah. Cuba dengar dulu. Wa qala al-'allamah at-Tahawi, berkata al-Imam al-'allamah at-Tahawi al-Hanafi fi 'aqidati as-salafiyyah, dalam buku aqidah as-salafiyyah asy-syahirah yang sangat jelas, yang sangat masyhur, inna ahla as-sunnati wal jama'ati yu'minun, sesungguhnya ahli sunnah wal jama'ah beriman, bi 'adzabil qabr, dengan azab kubur, liman kana lahu ahlan wa su'ala munkar wa nakir fi qabrihi, beriman dengan azab kubur dan kemudian beriman dengan soal munkar dan nakir dalam kubur, wa an rabbihi wa dinihi wa nabihi ala ma ja'at bihi al-akhbar an rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Tuhan, dengan agamanya, dengan nabinya, beriman dengan soal munkar dan nakir, soalan apa, soalan tentang Tuhannya, soalan tentang agamanya, soalan tentang nabinya, atas apa yang telah datang penjelasan itu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an sahabati ridwanullahi alaihim, dan juga penjelasan yang datang daripada sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, wal qabr, dan kubur itu raudhatun min riyadil jannah, adalah taman dari taman-taman syurga, au hafratun min hufarin niran, ataupun dia jadi lubang liang daripada lubang-lubang neraka. Nah, mana satu ini ini penjelasan dari Imam Abu Ja'far al-Tahawi dalam Aqidah at-Tahawi. Oh, yang tu kita tak dibayar. Istirahat. Ada soalan tanya aktiviti dia buat apa di masa dia istirahat tu. Tuan-tuan dan puan sekalian, wallahu a'lam, apa aktiviti di alam barzakh bagi roh orang yang beriman, secara pasti kita tak tahu, melainkan apa yang telah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi SAW. Dalam hadis ni tadi last sekali dia punya statement, dia last dia adalah ajil qiyamah sa'ah, cepatkan hari kiamat. Cepatkan. Ha? Itu dia punya statement dia last dia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada dia? Uskun, tenang kau di sini. Itu dia. So, dalam Quran dia kata apa? Rauhun wa raihan. Rahah. Rauhun ini merujuk kepada rahah, dia akan dapat rehat. Raihan, sama ada merujuk kepada pada tempat dia beristirahat. Sebab tu dihamparkan kepada dia dengan hamparan daripada syurga dan sebagainya. So, satu situasi dan keadaan yang kita tak boleh bayangkan. Tuan-tuan, jangan sampai solok kita lah ni. Solok kita lah ni rehat kat hotel, dekat tu, dekat tidur, pergi berenang, batu fringgi. Itu rehat kita. Sana alam lain. Sebab tu benda ni, kita tak boleh hubungkan kedua-dua alam ini dengan akal fikiran, sebab akal fikiran mustahil untuk mencapainya. Sama seperti yang akan dibahaskan nanti ni. Orang tanya pasal soal apa? Dah kalau pun tu apa ni, dia kena makan binatang buah hilang, tak ada kubur, ataupun dalam ni lagi dia tulis lagi, diletak atas pokok tinggi, burung makan mayat apa semua, sikit-sikit apa semua tak ada. Lepas tu macam mana? Dia tak ada dalam kubur. So, sebab alam dia lain. Sebenarnya dia juga akan melalui proses barzakh. Dia melalui proses azabul qabr. Bagaimana? tuan-tuan, kalau sekiranya Nabi SAW pernah menceritakan lelaki yang soal qadar, beriman pada qadar, yang minta supaya mayat dia dipesan kepada wali dia, pesan kepada anak dia, kaum keluarga dia, ahli dia, supaya mayat dia itu dibakar dan kemudian abu dia tu dilempak ke laut separuh, dan separuh lagi ketika mana angin yang kuat dibiar berterbangan dengan udara, angin yang kuat tolak. Allah Subhanahu Wa Taala panggil semua keluar daripada laut, panggil balik daripada angin tadi, balik main balik jadi balik. Tanya ada siapa kau lakukan sedemikian apa? Kalau benda tu Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat, sesuatu yang kita tak dapat fikir, secara mustahil kita dapat fikirkan hal tersebut, tuan-tuan. Maka sebab tu alam sana kita dituntut beriman, sepakat ulama ahli sunnah, seperti mana yang diisbatkan, diperjelaskan dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW dan penjelasan para sahabat. Al-Imam Abu Ja'far Al-Tahawi dia bagi dah cantik. Apa dia kata tadi? Satu, al-akhbar an Rasulullah, akhbar, khabar daripada Nabi SAW. Kedua, wa'ala sahabat, dan juga daripada sahabat Nabi. Dua ni je. Bila kata khabar daripada Nabi itu Quran dan hadis. Ini je yang kita terima. Sebab benda ni sebab benda ghaib. Benda ghaib yang tak boleh kita lakukan sebarang takwilan dan berfikir tentang secara berlebihan. Wallahu a'lam. Tentu ada puan sekalian. Wa an adzabil qabr wa na'imu yaqulu al-'allamah Ibn al-Qayyim, dan tentang azab kubur dan juga tentang nikmatnya, Al-Imam Ibn Qayyim berkata. Ibn Qayyim ni dia boleh panjang menarik tentang apa sekarang. Kita saya petik-petik beberapa topi, beberapa renggan. Dia kata di sini, wa mimma yanbaghi an ya'lam anna 'adzab al-qabr huwa 'adzab al-barzakh. Hendaklah kita ketahui bahwasanya azab kubur itu adalah azab al-barzakh. Kita boleh panggil azab qabr huwa 'adzab al-barzakh. Azab kubur adalah azab barzakh. Boleh. Fa kullu man mata wa huwa mustahiqqun lil 'adzabi nalahu nasibuhu min. Bagi setiap yang mati, dia berhak untuk mendapat azab sesuai dengan apa yang dia buat. Okey. Qabrun kubir am lam yuqbar. Sama ada dia mati dikuburkan ataupun tidak dikuburkan. Namun kata dia mati, ya, dia ada buat perkara-perkara yang melayakkan dia dapat azab kubur. Ha? Ataupun sekiranya dia beriman, tuan-tuan dan puan sekalian, dia tak berhak dapat azab kubur, tapi dia berhak dapat fitnah kubur. Tetap dia dapat fitnah. Dan ini diuji, disoal dalam kubur. Okay? Sama ada dikuburkan ataupun tidak dikuburkan. Dia kata di sini, buka-buka seterusnya, dua-dua. Falau, bahkan Ibn Qayyim dia buat lagi panjang lagi. Falau akalat husibah. Walaupun sekiranya haiwan liar makan, ya. Haiwan-haiwan ganas makan, ya. Au uhriq, ataupun dibakar, ya. Ataupun ahraq, terbakar, ya. Hatta sara ramada, sehingga jadi abu. Wa nasafa fil hawa, berterbangan di angin, di bawah angin. Au salaba au gharaqa fil bahr, ataupun disalib dia, ataupun ditenggelam dia di dalam lautan. Wasala ila ruhihi wa badanihi min al-'adab ma yasilu ila al-maqbur. Tetap akan sampai kepada ruhnya dan badannya daripada azab seperti mana sampai kepada golongan-golongan yang dikuburkan. Dia jangan fikir kata ni, ha, ni di antara syubhat golongan yang menolak azab kubur. Dia kata dah kalau orang tak kematian dalam kubur. Dia sebab apa? Sebab dia gagal untuk membezakan dua alam. Alam barzakh dengan alam dunia dia. Dia menghukum sesuatu berdasarkan akal dia semata-mata. Sepatutnya orang yang tak percaya azab kubur ni, dia tak boleh terima. Sepatutnya dia tak boleh terima syurga dan neraka. Betul tak? Macam mana nak terima syurga dan neraka? Sebab tak logik. Okay. Cuma syubhat mereka ni, tuan-tuan dan puan sekalian, ini geng-geng tolak hadis ni, okay. Sebenarnya tolak hadis ni adalah langkah pertama untuk tolak agama semua. Mereka kata dia pakai Quran saja. Sebenarnya dia dah satu langkah, dia dah tolak agama. Cuma tak semua lagi mesti dia pakai Quran ni. Tapi sebenarnya dengan Quran tu dia tak melengkapi agama kita. Dia mesti dengan hadis juga. Sebab tu bila dia tolak hadis berarti dia dah tolak agama. Saya katakan selangkah dah tolak agama tu maknanya sumber ada dua. Dia dah tolak ada satu. Tinggal satu lagi. Itu pun mana boleh satu saja dijadikan sebagai sumber. Sebab tu bila kita katakan tolak hadis ni sebenarnya dia dah tolak agama. Sebab tu bila dia tolak azab kubur, sebenarnya dia kena, dia automatically dia kena tolak syurga dan neraka. Tolak. Syurga neraka dalam Quran kita percaya. Bila mai dekat azab kubur, engkau berhujah dengan cara logik. Satu, engkau menolak nas dengan alasan ia tidak mutawatir. Untuk mengatakan mutawatir ataupun tidak, engkau menggunakan logik engkau. Kau kata logik. Sebab apa? Sebab mutawatir dia kena ramai riwayat ni baru boleh percaya. Tak. Itu hujah dia. Selepas bab tu isu tu, kau pergi logik pula. Maka kalau kata ada azab kubur, macam mana orang yang sekian. Orang yang kena makan, orang yang tenggelam dalam laut, orang yang jadi abu dan sebagainya. Macam mana? Logik. So, dia sendiri dah kontradik dengan pendapat dia. Dia telah mendahulukan logik. Tuan-tuan dan puan-puan, tapi yang pelik, dia terima benda yang tak logik dalam Quran. Memang tak logik dalam Quran, bab syurga neraka. Tapi kita wajib beriman. So kalau dalam Al-Quran benda yang tak logik, kita tetap wajib beriman dalam hadis. Tak logik ni saya merujuk kepada bercanggah dengan akal manusia. Tak boleh, akal tak boleh sampai, fikir. Itu maksud saya, bukan kata Quran tak logik tak. Jadi ini dua benda yang kontradik sebenarnya di sisi ma'rifah. Allahuakbar. Mereka kata Ibn Qayyim perenggan seterusnya, dia kata wahadal barzakh alladhi ma huwa baina dunya wal akhirah yushrifu ahluhu fihi ala dunya wal akhirah wa likulli minhum nasibuhu min azab al barzakh aw na'imuhu alladhi taqtadihi a'maluhu. Okey, ini dia cakap, ini alam barzakh ini adalah alam di antara dunia dan akhirat, yang mana sama ada memuliakan ahlinya di atas muka bumi ini dan juga di akhirat, dan setiap daripada kalangan manusia itu yang akan mendorong ahlinya, yakni orang yang berada di alam barzakh itu di dunia ataupun di akhirat, dan setiap daripada kalangan mereka akan mendapat azab ataupun akan mendapat kebaikan bergantung kepada amal yang mereka lakukan. Dan wa in tanawwa'at asbab an-na'im wal 'adzab, walaupun sekiranya banyak jenis-jenis sebab-sebab untuk mendapat nikmat ataupun mendapat azab, wa kaifiyatihi, dan juga kaifiat bagaimana perkara itu berlaku. Sebab dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma saya nak pergi ke dekat bawah ni dia. Kemudian dia kata di sini, faqad dhanna ba'd al-awwal annahu, dan telah menyangka ada sebagian daripada orang yang terdahulu, annahu idza haraqa harraqa jasadahu, bila dia bakar jasad dengan api, wa sara ramada, dan jadi abu, dan wa dharri, dan ditebarkan, ba'dahu fil bahr, sebahagian di laut, wa ba'dahu fil bar, dan sebahagiannya di daratan, fi yaumi syadidir riyah, pada hari yang angin sangat kuat, annahu yanju min dhalik, dia rasa dia selamat daripada azab kubur. Fa awsa bani, dia mewasiatkan kepada anak dia, an yaf'alu bihi dhalik, supaya buat benda tu. Fa amara Allah al bahr fa jama'a ma fihi, wa amara al barra fa jama'a ma fihi. Allah perintahkan laut himpunkan balik. Kemudian Allah perintahkan darat himpunkan balik. Summa qala qum, kemudian Allah berfirman, bangkitlah kamu. Fa idza huwa qa'im baina yadayillah, kemudian dia bangkit berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa sa'alahu, Allah bertanya kepada dia, ma hamalaka ala ma fa'alta, apa yang menjadikan engkau buat benda ni? Okey. Fa qala, maka dia berkata, khashituka ya rab wa anta a'lam, aku takut kepada engkau wahai Tuhan dan engkau lebih mengetahui tentang ini. Farahimahullah wa afa anhu, Allah merahmatinya dan Allah mengampuninya. Wa hadhihi al-qissah, kisah ini mukharrajah fi as-sahih 'ala lisan Mustafa sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dalam sahih Bukhari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. So tuan-tuan muslimin, sangat jelas hal yang seperti ini. Baik, okay, kemudian saya baca satu perenggan ini, baca kita bagi lah. فعذاب البرزخ عذاب برزخ ونعيمه وجب نعمه لا يفوت تلك الاجزاء التي صارت رمادا. Sama sekali tidak akan dapat terkecuali ataupun tidak akan dapat lari tilkal ajza, orang kata apa, juzuk-juzuk ni yang sarat ramadah, walaupun dia telah menjadi debu, semua tak akan dapat lari. Hatta law allaqal mayt ala ru'usil ashjar, walaupun sekiranya dia ikat mayat tu dekat hujung pokok yang paling tinggi, fi mahabir riyah, kepala angin tak tinggi watah kali. Dalam wasiat ikat kat atas tu, kata ah, selamat tak ada kena azab kubur. Dekat duk atas siapa nak main atas tu. Tu ada wasiat ni, masalah ni raplah dekat aku ni. La asaba jasadhu jasadahu wa ruhahu min na'im barzakh wa 'adab nasir. Letak badan dia akan terkena, badan dan juga ruhnya akan terkena nikmat kubur, nikmat barzakh ataupun azab. Bergantung kepada apa yang dia buat, dilaksanakan di tempat ini. Walau dufin ar-rajul as-salih fi tabaqatin min nar la asaba jasadahu wa ruhahu min na'im barzakh wa nasibuhu hadd. Walaupun sekiranya seorang lelaki yang soleh itu dia dikebumikan di bawah api yang terbawah sini, mana orang kebumikan itu korek-korek tok panggang api apa semua, dia di bawah sekali, sedalam-dalamnya bawah sekali pun, dia tetap akan mendapat nikmat kubur. Tetap dia akan mendapatkan nikmat kubur dan dia akan mendapatkan kebaikan kubur, insyaAllah. Kemudian tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan an-nar 'alaihi bardan wa salama, Allah jadikan api baginya sejuk dan juga selamat. Fa'anasirul 'alam wa mawat munqadah li rabbiha wa fatiruha wa fatiriha wa khaliqiha. Maksudnya apa dia? Unsur-unsur alam ni semua dan apa yang ada di muka bumi ini merupakan makhluk Allah, batu ke api ke apa semua, semuanya akan tunduk patuh kepada Tuhan. Allah berhak untuk menjadikan benda itu yang kita lihat sebagai azab, tapi dia boleh jadi nikmat. Api lihat sebagai azab, tapi jadi nikmat bagi Ibrahim AS. Tuan-tuan. Okey? Yusarrifuha kaifa yasha. Allah nak jadikan apa pun dia nak buat, dia jadikan. Okey, wala kitab Ibnu Bergani buku surat 21, wala yasta'si 'alayha 'alayhi minha shay'un arada, dan dia takkan melakukan maksiat sikit pun, takkan menderhakai Tuhan sedikit pun. Okey, dia akan taat kepada apa yang telah diperintahkan. Banhiya tawu masyiat, tawu masyiat, dia ikut berdasarkan kehendak Allah. Mudhillah munqadah liqadari, tunduk patuh pada apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ankara hadza, siapa yang mengingkari perkara ini, yakni orang, semua makhluk akan ditimpa azab kubur ataupun akan ditimpa fitnah di alam barzakh, sama ada baik nikmat dan buruknya. Okey, melainkan orang yang dikecualikan, syuhada, para nabi, mereka golongan yang dikecualikan. Ini ada soal, nabi pun kena soal juga. Tuan-tuan dan puan sekalian, fitnatil qabr ni ada pengecualiannya kepada golongan-golongan tertentu. Ha, yang keistimewaan yang mereka perolehi. Baik. Kemudian dia kata di sini wa man ankara, siapa yang ingkar hukum asal tentang azab kubur ni ataupun alam barzakh ini, maka dia telah mengingkari Tuhannya. Wa kafara bihi, dia telah kufur kepada Tuhannya. Wa ankara rububiyyatihi, wa rububiyyatahu, dan dia mengingkari rububiyyah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ringkasan daripada kitab Ar-Ruh daripada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jadi kita berhenti di situ dulu muka surat 21. Nanti kita sambung selepas zuhur pukul 2 petang. Kita sambung pukul 2 petang. Kita selesaikan lagi lebih kurang dalam 20 muka surat lagi, insya-Allah. Selesai kita punya kajian daripada Al-Hayat Al-Barzakh. Allah'a emanet.